Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمنا ورحمكم الله جميعا. إن شاء الله sore ini untuk misi waktu yang ada kita akan mengambil faedah insyaallah dari satu di antara risalah Asy-Syaikh Muhammad bin Umar bin Salim bin Dasmul hafizahullah ta'ala. Yang asal dari kitab ini merupakan muhabbah beliau kepada Allah Ta'ala terkait dengan at-tafsir fi talabul ilmi, bimbingan untuk kita semua di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini berisi 9 usul, 9 perkara yang disebutkan di dalam kitab ini, dan kita akan baca pada hari ini insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita membaca al-asul awal, poin pertama yang disebutkan di dalam mahabbah beliau radhiyallahu ta'ala. Qala Syekh حفظه الله تعالى الأصل الأول قال طلب العلم الذي يحتاجه المسلم بما يجب عليه من عبادة ربه فرض واجب عليه atas yang telah Allah Ta'ala. Talabul ilmi, mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar ilmu, alladhi yahtajuhul muslim, yang dibutuhkan seorang muslim, lil qiyami bima yajib alaih. Kalau sudah belajar bahasa Arab, qama yakumu, lebih juga maksudnya kalau berjumpa dengan ba, itu artinya melaksanakan, menegakkan. Ya, menuntut ilmu yang dibutuhkan para muslim, ilmu yang dibutuhkan para muslim, lilqiyami bima yajibu alaihi, untuk melaksanakan, menunaikan apa yang wajib atas dia. Min ibadati rabbihi, dalam beribadah kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, fardun wajibun alaihi, adalah satu perkara yang fardu, satu perkara yang wajib atas dia. Ya, ini beliau rahimahullah, rahimahullah, dalam menjelaskan tentang ilmu yang wajib. Apa itu ilmu yang wajib? Ilmu yang wajib dipelajari dan ilmu yang dibutuhkan oleh seorang muslim untuk melaksanakan amal-amal yang wajib dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang wajib apa? Ya, di antaranya salat. Yang lima waktu. Berarti wajib atas seorang muslim untuk mempelajari tentang kaifiyah salat. Tatkala salat itu butuh thahara, butuh bersuci. Satu di antara syarat salat adalah bersuci. Berarti dia juga wajib untuk belajar wudu. Karena kalau kadang suatu keadaan dia sakit, kadang dia suatu keadaan dia nang sakit atau kadang tidak dapat air, harus ganti tayamum. Berarti juga dia harus ganti belajar tayamum. Begitu. Demikian juga ketika mau puasa, wajib di atas dia puasa Ramadan. Berarti wajib atas dia belajar tata cara puasa Ramadan. Ya, begitu. Kata beliau rahimahullah, talabul ilmi alladhi yahtajuhu muslim, menuntut ilmu, mempelajari ilmu yang dibutuhkan seorang muslim untuk melaksanakan amal-amal ibadah yang wajib atas dia, adalah satu kewajiban, satu perkara fardu, satu kewajiban atas dia. Qala rahimahullah, qala rahimahullah ta'ala, wa ma zada ala dhalik, adapun yang lebih dari itu, yang tidak terkait dengan amal-amal yang wajib atas dia, fatahsiluhu min babi furudhi kifayah, mempelajarinya adalah masuk ke dalam bab fardu kifayah. Belajar mustalah, ya, belajar balaghah, belajar apa namanya, faraid wajib. Qala rahimahullah ta'ala, wa huwa li talibil ilmi, ilmu-ilmu yang fardhu kifayah, yang tidak dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dia dalam beribadah setiap hari. Ini bagi para talibul ilmi min babi mustahabbat wal fadhail. Ya, ini apa yang berkata rahimahullah. Intinya beliau rahimahullah rahimahullah menjelaskan di asal awal, di poin pertama ini, di asal pertama ini, di pembahasan pertama dan muhadharahnya adalah tentang masalah mana ilmu yang wajib kita pelajari dan mana yang fardhu kifayah, yang mustahab, yang tidak sampai fardhu ain atas orang muslim pelajari. Intinya apa itu yang wajib yang fardhu ain? Intinya apa itu fardhu yang fardhu ain yang wajib pelajari? Intinya itu pembahasan dari apa yang ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu, hah? Yang bagaimana? Ilmu yang dibutuhkan oleh seorang muslim untuk melaksanakan amal-amal yang wajib. Iya, salat wajib. Berarti ilmu yang terkait dengan salat adalah wajib. Jadi kalau dia orang kaya, harus zakat, wajib zakat mal. Berarti ilmu yang terkait dengan zakat juga wajib apa? Nih, kalau sudah seorang bujangan yang mau menikah, maka ilmu tentang nikah yang membutuhkan kita itu juga wajib dia pelajari. Ilmu yang wajib, yang fardhu'ain, dan ilmu yang dibutuhkan para muslim untuk melakukan amal-amal yang wajib, yang ibadah dan wajib yang harus dilakukan diantara dalam rukun Islam, salat, zakat, puasa, haji, dan kudus. Qala hafizahullah ta'ala berkata Syekh Muhammad Gajmun hafizahullah ta'ala wa dalil hadzal ahdi dalil poin pertama ini asa pertama ini ma warada anin nabi sallallahu alaihi wa sallam adalah hadis yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam yang dihasan Masya Al-Bani rahimahullah kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu itu adalah satu perkara yang fardu satu kewajiban atas setiap muslim ilmu yang bagaimana? Tadi ilmu yang bagaimana wajib? Ilmu yang dibutuhkan oleh seorang muslim untuk melaksanakan kewajiban dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selain ilmu tentang tauhid dan akidah juga ilmu tentang tauhid. Qala rahimahullah ta'ala wa dalilu aidan. Dan dalil yang menunjukkan wajibnya mempelajari ilmu yang dibutuhkan atas hamba dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna hadzal din bahwasanya agama ini agama Islam yaqumu ala qa'idatin dibangun di atas dua qa'idah. Wahum dua qa'idah ini diambil dari dua kalimat syahadat. Wahum ayyuhum yang pertama Allah na'budu illallah. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa Allah na'budallah illa bima syara'. Dan kita beribadah kepada Allah hanya dengan apa yang dia syariatkan. Ya, dengan istilah lain yang masuk di dalam kitab apa? Ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah itu apa? Mutaba harus dilakukan dengan sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa tahqiqu ibadatullah bima syara. Dan mewujudkan ibadah kepada Allah, mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang disyaratkan olehnya. La takunu illa bi talabil ilmi alladhi tahtaju. Tidak mungkin terwujud, tidak mungkin bisa kecuali dengan mempelajari ilmu yang dibutuhkan oleh seorang muslim. Jadi contohnya salat. Salat tidak diterima kecuali dengan dua syarat tadi, apa itu? Ikhlas dengan yang kedua dengan apa? Dengan apa? Mutabah harus contoh sesuai dengan contoh yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tuntun dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang tahu tata cara sholat yang benar yang dituntun dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan belajar begitu maksudnya. Puasa dua syarat harus ikhlas kepada Allah. Kemudian kedua apa? Harus sesuai dengan cara yang disyariatkan oleh Allah. Tidak mungkin dia tahu bagaimana yang disyariatkan oleh Allah kecuali dengan mengetahui tuntutan Rasulullah SAW mempelajari bagaimana tata cara Rasulullah puasa. Ini maksud beliau rahimahullah radhiyallahu anhu. Qala lidakuma bihadhihi ibadati allati faradaha Allahu 'alayk wallati khalaqaka min ajliha. Iya, sehingga kamu bisa melaksanakan ibadah yang Allah wajibkan kepadamu, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang semangat dengan ini Asy-Syaikh Abdurrahman Hafizahullah Ta'ala ketika dijelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Ia tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Apa kaitan dari jin yang sering kita dengar? Apa kaitan dari jin yang sering kita dengar? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kaitan yang sering kita dengar dari jin? Iya, bahwasanya hikmah menciptakan jin dan manusia dalam untuk beribadah kepada Allah. Untuk bertauhid. Kata sebarangan Allah Taala ini ayat-ayat yang antara ayat yang menunjukkan pentingnya para murid ini. Kurang lebih sama pembahasan ini. Ayat wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun adalah ayat yang antara ayat yang menunjukkan pentingnya wajibnya para belajar ilmu. Ya, dari mana? Dari mana? Tadi pembahasan. Kenapa? Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Dan ibadah itu tidak lawan seimbang wujud dengan dua syarat. Apa itu? Ikhlas dan mutabaah. Tidak mungkin seorang bisa mendapatkan ikhlas yang benar. Benar ikhlas sesuai syarat. Tidak mungkin seorang bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan belajar menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang merasa iya dia sebagai seorang saleh sering ke masjid, dia dalam keadaan sebetulnya dia sedang riya, jauh dari ikhlasan, iya penuh dengan sifat riya, sifat sum'ah dan jenisnya. Betapa banyak orang yang sepertinya kayaknya dia seorang saleh, merasa dia sebagai seorang saleh, ternyata subhanallah dia sebetulnya ibadah yang mengharapkan dunia. Dia adalah hamba dunia. Iya. Kemudian ini yang kedua, beberapa banyak orang yang merasa sudah ikhlas, sudah bagus ibadahnya. Emang mungkin dia ikhlas lillahi ta'ala, tapi ternyata ibadahnya rusak dengan sebab amarannya tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Syekh Rahmatullah taala ayat Allah, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Adalah ayat yang menunjukkan pentingnya kita juga para guru. Kalau kita yakin kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka untuk membenarkan, iya, menjadikan ibadah kita menjadi ibadah yang benar, kita harus mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizallahu taala bi kata Syekh Muhammad Jazmur. Hafizallahu taala wa fi hadzal makna. Iya, dengan makna seperti inilah ya Abu Ishaq bin Rahawi berkata, Ishaq bin Rahawi rahimahullah ta'ala, kata Ishaq bin Rahawi rahimahullah ta'ala, talabu ilmi wajib. Kata beliau, menuntut ilmu itu wajib. Lam yasihha fihi al-khabar. Memang tidak ada hadis yang sahih tentang masalah ini. Illa anna ma'na, hanya saja kata beliau, makna hadis tersebut, makna yang terkandung dalam hadis yang menunjukkan menurut itu wajib, annahu yalzamu talabu ilmin ma yahtaju ilayhi bi wudu'ihi wa salatihi wa zakatihi in kana lahu malun wa kadhalika al-hajju wa ghayru. Ini dari ucapan beliau rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan talabu ilmi wajib, menuntut ilmu adalah wajib. Poin yang kedua tadi, wala makafihi al-khabar. Tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan tentang poin ini. Kalau boleh ini adalah wajib. artinya nas yang sahih, nas yang jelas-jelas tidak menunjukkan demikian. Artinya mungkin beliau rahimahullah ta'ala cenderung berpendapat hadis talabul ilmi faridah kitab al-muslim ini banyak. Ya, memang kalau satu persatu jalannya sanadnya banyak. Jadi disebut oleh para ulama, iya, kalau satu persatu jalannya itu lemah. Tapi ketika iya, jalan-jalan tersebut banyak, iya, kelemahan-kelemahan tersebut itu bisa saling mendukung. Sehingga sebagian para ulama dan syekh Al-Albani rahimahullahu taala cenderung menyatakan hadis ini hasan. Hasan karena banyak jalan hadis tersebut. Yang ketiga, Ibnu Rahman rahimahullah beliau menjelaskan apa itu ilmu yang wajib dipelajari. Kata beliau, yalzamu talabu ilmi ma yuhtajilai. Mesti ya seorang muslim itu belajar ilmu yang dia butuhkan. Fi wudhu'ihi. Ini berarti belajar wudhu hukumnya wajib. Karena wudhu adalah syarat salat. Wa salatihi juga ilmu tentang tata cara salat juga wajib dia belajar. Wa zakatihi in kana rahuma. Juga belajar zakat. Kalau dia seorang yang memiliki harta, harus tahu kalau dia apa namanya punya harta, kalau dia punya emas berapa nisab emas yang harus sehingga dia wajib zakat. Kalau dia punya perak berapa gram perak yang dimiliki seorang sehingga dia sudah harus wajib zakat perak. Kalau dia punya simpanan uang berapa rupiah simpanan yang mengendap di tabungannya atau di rumahnya sehingga dia wajib untuk zakat dari uangnya dan seterusnya. Qala wa kadzalikal hajj. Begitu juga haji. Seorang mau haji wajib dia belajar tata cara haji. Iya, karena wajib dia melaksanakan haji sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Ishaq bin Rahawi rahimahullah ta'ala. Wa qala qabliya rahimahullah wa ma wajaba alaihi min lalik. Ilmu yang wajib atas dia untuk mempelajarinya. Ilmu tauhid, ilmu aqidah, misalnya tadi masalah ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat, ilmu tentang puasa, tentang haji. Ilmu yang wajib dia pelajari kata beliau, fala yasta'zin abawaihi fil khuruji ilaihi. Tidak disyaratkan harus izin kepada orang tuanya untuk belajar. Ya. Maka semoga Allah taala mengutip dalam salah satu kisah beliau ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala tentang masalah seorang yang dilarang bapaknya untuk belajar ilmu. Nanti Imam Ahmad rahimahullahu taala yusyuk. Ya. Kalau dia belajar untuk yang wajib dia pelajari. Dia mau belajar tauhid, dia mau belajar sholat, dia mau belajar puasa, dilarang orang tuanya, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tidak perlu dia tahu. Iya, karena belajar ilmu adalah terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu-ilmu yang wajib dia pelajari, maka tidak perlu jadi orang tuanya. Sebaliknya semoga rahimahullah orang berpendapat apa yang disebutkan itu. Qala wa ma kana fadilatan lam yakhruj ilayhi hatta yasta'zan abawayhi. Ada pun ilmu-ilmu yang fadilah yang tidak wajib dia pelajari. Ya, alhamdulillah mungkin dia sudah banyak paham tentang tauhid. Ya, dia sudah bisa wudu yang benar. Kalau bisa, kalau tidak ada air, kalau dia sakit, dia juga sudah bisa tayamum yang benar. Kalau dia pas junub juga dia sudah bisa mandi junub yang benar. Iya, sholat juga dia sudah bisa dengan sholat yang benar. Ketika sehat bagaimana sholatnya, kalau dia sakit gimana setiap cara sholat kita sakit, dia sudah tahu sudah benar. Iya, kemudian kalau dia orang yang punya uang dia paham tentang masalah zakat. Iya, kalau datang waktu puasa dia paham tentang puasa. Dia merasa punya keinginan kemudian belajar, misalnya musholah hadis. Iya, atau ingin belajar apa namanya, mungkin sudah pernah belajar tuh subuh buah sampai selesai. Iya, belajar nahu, masya Allah sebelumnya selesai, makamnya selesai sudah sampai alfiah. Kok senang nahu, sampai ini belajar balaghah misalnya, memperdalam bahasa Arab. Yang belajar balaghah, kalau seperti ini kata Nabi Rasulullah SAW, dia tidak boleh keluar kecuali dengan izin dua orang tua. Wama kana fadilatan, kalau yang bukan fardhu ain, kalau bukan ilmu yang wajib, dia tidak keluar, tidak berangkat kecuali dengan sampai dia izin dulu kepada dua orang tua. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Intinya beliau rahimahullah menunjukkan ilmu ada dua, ilmu yang wajib dipelajari dan ilmu yang mustahab yang tidak wajib dipelajari. Ilmu yang wajib adalah yang dibutuhkan oleh seorang muslim untuk beribadah kepada Allah setiap hari ini. Qala rahimahullahu ta'ala di halaman berikutnya. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu syar'i, fardun 'alal kifayah, adalah fardun 'alal kifayah, fardun kifayah. Illa fima yata'ayyan, kecuali ilmu-ilmu yang mesti wajib seorang setiap individu mengetahui dan mempelajari. Apa itu? Misal contohnya tadi. Talabu kulli wahidin ilma ma amarahullahu bihi. Seorang masing-masing muslim mempelajari, mencari ilmu tentang apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dia untuk melakukan. Tadi kembali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan diantaranya? Maksudnya tadi kembali kepada perkataan tadi, sholat, iya, puasa, zakat, haji, itu maksudnya. Ilmu yang terkait dengan apa yang Allah perintahkan kepada dia wajib dia pelajari. Wa ma nahahu Allah anhu, dan ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala melarang dia melakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dia untuk berbakti kepada orang tua dan melarang dia durhaka kepada orang tua. Dia harus tahu apa itu berbakti kepada orang tua, apa itu durhaka kepada orang tua. Jangan sampai mengira dia sedang berbakti kepada dia sedang durhaka kepada orang tua. Begitu maksud beliau. Nah, rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, fa inna hadza fardun 'ala al-a'yan. Kalau ilmu-ilmu yang terkait dengan perintah-perintah Allah kepada setiap individu, ilmu yang terkait amalan-amalan ibadah, amalan-amalan yang Allah wajibkan dan perintahkan kepada setiap individu, ini adalah ilmu yang fardun 'ala al-a'yan, ilmu yang wajib 'ain fardu 'ain setiap orang mempelajari. Qala rahimahu hafizahullah ta'ala wa tashi rahimahullah, wa hadzal akhdhu min al-usulil muhimma allati yufariqu fihi ahlul haditsi wa ghayrihi. Qala rahimahullah ta'ala, pokok yang pertama ini, asal yang pertama yang sudah kita bahas ini, bahwa ilmu itu ada yang wajib, daripada sesuatu yang fardhu ain, ada yang fardhu kifayah, ada yang mustahab. Ini adalah termasuk usul yang muhim, perkara usul yang penting. Yang dalam masalah ini ahlul hadis, ahlus sunnah berbeda dengan salaf mereka. Qala walidzalika ashabul bid'ah, oleh karena itu ahlul ahwa wal bid'ah yu'ammiruna ahlal hadis. Ya, mereka mencela, melecehkan ahli hadis. Bi anna ghayata kalamihim fi masalah tahar wa shalah wa nidal. Karena mereka ya pembahasan-pembahasan ahli hadis itu upaya ujung-ujungnya masalah tahar, masalah shalah dan misal mereka. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, wa hadha laysa bi'indi fi haqiqah. Ini kata beliau, pada hakikatnya niatan mereka melecehkan ahli hadis. Padahal laysa bi'indi fi haqiqah, pada hakikatnya bukan aib, bukan salah. Seorang terus mempelajari masalah tahar, mempelajari salat, itu bukan aib. Kenapa? Karena salat itu satu kewajiban, rukun kedua dalam Islam. Rukun Islam yang kedua. Dan tidak mungkin seorang berdasarkan salat itu dengan tahar. Ya, seorang memperdalam masa ilmu, seorang dengan tahar, itu bukan celah. Lianna kabit tahar, takumu kita hakiki yang tadi sholah. Karena kamu ditahar dengan bersuci, takumu kita hakiki yang tadi sholah. Kamu telah melaksanakan ia miftah as-salah, pembuka salah. Nah, tahar dari hadas besar dan hadas kecil adalah miftah as-salah, pembuka salah yang dengannya seorang sah salah. Kata beliau rahimahullah ta'ala wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berkata, miftahu salah at-tahur, pembuka salat itu adalah bersuci. Syarat diantara syarat salat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, dan tahrim adalah takbir yang takbir untuk ihram. Iya, yang menyebabkan seorang tidak boleh lagi mengamalkan amalan-amalan lain kalau dia sudah takbiratul ihram. Kalau sudah takbir Allahu Akbar, dia tidak boleh lagi bicara, tidak boleh melakukan amalan-amalan yang membatalkan salat. Wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkan dia untuk mengamalkan amalan-amalan lain itu adalah salam. Setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, boleh dia ngobrol, boleh dia mengamalkan amalan-amalan yang lain yang tadi ketika salat dilarang. Hasil ikhwan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, demikian apa ya? Ahlul ahwal wal bidah mencari-cari sesuatu untuk menjatuhkan melecehkan ahlul hadis, ahlul sunnah, walaupun dalam satu perkara yang sebetulnya bukan perkara yang salah bagi ahlul sunnah. Justru fadilah. Ya, niat mereka tidak lain adalah untuk tanfir, untuk membuat orang lari dari ahlus sunnah. Iya, untuk membuat orang-orang yang awam, yang tidak paham tentang keutamaan taharah, tidak paham tentang keutamaan sholat, tentang keutamaan ilmu, lari dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Tidak akan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Asyik salikul dan berilah ta'ala mengingatkan satu perkara yang saya lihat sering sebagai ikhwah terjadi padanya terkait dengan tahrim sholat dan takbir. Takbir ikhwah itu adalah rukun minatkan sholat, dan takbiratul ihram itu memiliki kekhususan di antara rukun rukun yang lain. Saya contohkan. Di antara rukun salat adalah ruku. Nah, ketika seorang sholat di rakaat pertama, subhanallah masyaallah. Iya, ternyata pada Allah dia lupa ruku. Salat Fatihah saking khusyuknya baca mungkin Allahu Akbar, hilang, langsung sujud. Iya, ketika bangkit rakaat kedua, pada Fatihah baru dia ingat, nah kok tadi kayaknya langsung sujud. Gimana sholatnya kan? Lupa. syafaat. Syafaat. Iya, namun tetap dia lanjutkan sholatnya, tapi dianggap rokaat yang pertama tadi hilang. Rokaat pertama yang tadi dia ruku dianggap hilang. Rokaat kedua ini menggantikan kedudukannya. Baru sekarang lagi rokaat pertama. Iya, dia meninggalkan ruku karena tidak sengaja. Dianggap hilang satu rokaat. Iya, karena rokaat kedua ini menggantikan kedudukannya. Iya, nanti baru di akhir dia sujud. Demikian juga kalau kita sujud. Iya. Apa namanya? Allahu Akbar, Al-Fatihah, benar ruku, ruku kemudian sujud pertama, lama berdoa. Allahu Akbar, subhanallah. Lupa enggak sujud kedua. Udah. Tadi kan enggak sujud kedua. Kasihkan doa mungkin tadi atau ngelamun. Bagaimana? Dianggap tadi rakaat pertama batal, hilang. Nah, rokat kedua ini menggantikan. Tapi kalau takbiratul ihram ini tahrimuha takbir. Kalau seorang tiba-tiba sholat lambat, enggak takbiratul ihram, enggak sah sholat. Ini bedanya. Bedanya pada Allah rahimahullah rahimahullah. Sholat enggak ada. Iya. Yang tiba-tiba sholat langsung alhamdulillah enggak ada. Kecuali satu keadaan. Yang anda lihat. Jadi ingat Yesus Al-Fatihah dan Al-Fatihah Allah di alam al-Suki, yaitu ketika seorang jadi masbuk buru-buru wudhu, ternyata lagi pada sujud langsung sujud enggak takbirat ihram. Ya enggak? Ya enggak? Kata si termasuk kesalahan para suki. Kata si kalau seorang masbuk itu tetap takbirat ihram, takbirat ihram dalam keadaan berdiri, Allahu Akbar. Iya, orang lagi sujud, tetap berdiri, Allahu Akbar. Kemudian baru nyusul, takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Yang ada khilaf adalah dia kemudian takbir intiqal untuk sujud atau cukup dengan takbiratul ihram. Sebagian menyatakan ketika orang sujud, anak berdiri. Iya, ketika imamnya sedang ruku atau sedang sujud, dia masbuk. Sebagian menyatakan cukup. Allahu Akbar, takbiratul ihram langsung ikut. Yang penting niatnya yang pertama takbiratul. Sebagian niatan seperti semua ini rahimahullah, ini salah yang afdal. Iya. Lebih kisah salah fajar pendapat ini afdal. Yang afdal dia juga baca takbir intiqal. Allahu Akbar. Takbiratul ihram kemudian Allahu Akbar untuk nuzul. Yang kesalahan sebagian masbuk ada tadi. Langsung ikut sujud tanpa takbiratul. Ini hadirin rahimakumullah hadirin. Iya. Kita kembali ke kitab. Qala rahimahullahu taala. Wa qala sallallahu alaihi wa qala qala sallallahu wa qaluhu aidan syafa'a Rasulullah juga. Bunyal Islam ala khamsin. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamu shalah wa iqai zakah wa shumi ramadhan wa hajj baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila. Artinya maksud beliau enggak ada salah. Iya, enggak ada sisi salah bagi hadis yang mereka terus mempelajari tentang salat. Salat itu rukun Islam kok. Kok kamu mencela kita mempelajari salat? Begitu maksudnya. Justru fadilah, keutamaan seorang imam. Iya, tentang masalah tahar, tentang masalah salat itu ada satu keutamaan. Dia sudah mempelajari satu diantara rukun Islam. Nah, kita baca selamat berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala walidari barakatanku awwalu amrin. Perkara yang pertama yunabbahu alaihi talibul ilmi. Yang seorang talibul ilmi ini mesti diingatkan atasnya. Annahu yanbaghi an yahrisa ala tahsin ilmi wajib alaih. Iya, wajib. Seyogianya atas dia bersemangat mendapatkan ilmu, mengambil ilmu yang wajib atas dia. Walidari balikan ini lama suila imam Malik Ketika Imam Malik rahimahullah ditanya an talabul ilmi, tentang masalah talabul ilmi, kata Imam Malik rahimahullah, talabul khair, belajar ilmu itu semuanya baik. Kata beliau, ingat, walakin, akan tetapi, unggul, kemudian ila ma tahtajuhu, kemudian ilmu yang kamu butuhkan, fi yaumika wa lailatika, ilmu yang kamu butuhkan, iya, di setiap harimu, setiap malammu, kamu butuhkan setiap hari. Fatlubuhu, carilah ilmu yang kamu butuhkan setiap hari. Tentang sholat, iya, kalau dia seorang pedagang, ilmu tentang dagang, iya, kalau dia seorang yang sudah menikah juga, dia harus belajar tentang masalah ada bagi sholat, bagaimana bergaul rumah tangga dengan istrinya, dengan anaknya, dan seterusnya. Ilmu yang terkait dengan keseharian itu yang kamu cari dari Imam Malik rahimahullah. Ini misalkan dia cuma bisa belajar misal baru bisa menyisihkan waktu sehari 1 jam, iya, subhanallah, di jam tersebut di tempat dia ada 3 pelajaran, apa yang supaya ya sudahlah, yang satu misalnya di hari Senin, yang satu buka usul fikih, jadi kita lihat contohnya, iya, yang satu buka apa namanya usul halakah, satu usul, yang satu buka masalah hadis. Yes, oh dia tentang tauhid belum benar paham. Ya, kalau begitu, kamu cari yang terpenting untuk membutuhkan. Belajar tauhid usul. Hari Selasanya juga sama. Ada yang buka sirah. Sejam misalnya sama, yang dia cuma 1 kali bisa belajar sirah. Yang satu buka kita bersalah. Yes, yang satu buka apa misalnya? Balaghah itu. Ya udah, kamu belajar salat dulu. Yang kamu butuhkan setiap hari ini maksud beliau. Qala rahimahullahu ta'ala li'annaka la tuhaqqimu ibadatallah, karena kamu tidak mungkin bisa benar-benar melaksanakan ibadah kepada Allah illa idza tahaqqaqa al-ilmi, kecuali kalau kamu mendapatkan ilmu alladzi farahu Allahu laka fi hajmu, tidak mungkin kamu benar ibadahmu kepada Allah kecuali kalau berhasil mendapatkan ilmu yang terkait dengan syarat Allah tadi. Fata'arifu kaifa yatawadda, kamu tahu gimana cara wudu yang benar. Wa kaifa tusalli, kamu tahu gimana kata-kata cara salat yang benar. Wahai pasangan kasih, gimana kamu tahu bagaimana tata cara mandi junub? Kamu jangan sudah nikah 10 tahun tidak tahu cara mandi junub. Iya, atau bahkan tidak tahu wajibnya mandi junub. Iya, itu ada, bukan yang seperti ini terkait dengan masalah kita menikah. Ada ketika belajar tentang menikah baru tahu awalnya. Kalau nikah itu wajib, ini lah kita sering mahar. Lama ini dia nikah bertahun-tahun dari kasih mahar. Itu ada ya. Nah, karena tadi itu mau nikah nggak belajar dulu. Wa kaifa tu'addi zakat ila kana la salah kama, kamu tahu bagaimana tata cara kamu mengeluarkan zakat kalau memang kamu punya harta. Wa kaifa tahujju ila arafah, kamu tahu bagaimana cara haji yang benar kalau kamu haji. Wa kama nikah juga, kamu tahu akan menikah tidak harus ancam tu. Iya, sedang menikah belajar gimana, apa itu syarat-syarat nikah, bagaimana apa-apa bagusnya kriteria akhwat yang mau dinikahi. Terus, wahai kamu talak tidak harus mengkalut, juga harus hukum talak kalau memang kamu mau melakukannya. Wan hoga di sana ilmu dan perkara-perkara yang semisalnya ini yang Tuhan telah memberikan Allah. Intinya, pembahasan dari Allah Ta'ala, ilmu yang wajib dipelajari kita semua dari ilmu yang terkait dengan ibadah kepada kita yang wajib yang kita harus lakukan setiap hari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Alam Soal cukup atau selesai? Karena saya akan ganti. Cukup. Loh. Sekarang beliau rahimahullah kemudian menyaring, menyimpulkan. Berarti dari pembahasan tadi itu ada beberapa kesimpulan. Begitu sendiri. Kita baca. Nah, kata beliau, wayang bani ala hadha asli, terbangun dari akal yang pertama tadi, usul yang pertama tadi, pokok yang pertama tadi. Iya, itu pokok yang pertama. Hah? Ilmu yang wajib itu adalah ilmu. Hah? Yang dibutuhkan kepada muslim di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ilmu yang terkait dengan ibadah, ibadah yang wajib dilakukan oleh hamba kepada Allah. Jadi jelas dari nomor yang memalik semua khusus yang kita butuhkan sehari semalam setiap hari. Kata beliau Rasulullah, yang pertama hukum wujud. Bahwasanya belajar ini itu hukumnya wajib. Wa hadza yata'allaqu bil muslim al mutallaq. Dan wajibnya menuntut ilmu ini terkait dengan seorang muslim yang mukallaf. Mukallaf itu baligh berakal. Mukallaf itu adalah baligh berakal. Siapa yang wajib? Yang wajib adalah seorang muslim yang mukallaf dan baligh dan mukallaf. Qala. Fa in kana saghiran, kalau dia masih kecil. Fa'ala walidayhi ta'limuhu, wajib atas dua orang tua yang untuk mengajari anak yang sedikit tersebut. Wajib atas dia untuk mengajari anaknya umura dinihi allati yahtajuha. Kalau anak masih kecil, kewajiban bapak, kewajiban orang tua mengajari anak-anaknya perkara-perkara agama yang membutuhkan anaknya. Iya. Apa Rasulullah salam? Muru sibyanaku bisalah disabni. Perintah anak-anak kalian salat ketika berumur berapa? Bukan yang disuruh, tapi maksudnya juga diajari gimana tata cara salat. Salat itu bukan yang salat aja. Salat itu ada syaratnya. Salat itu banyak. Salah satunya wudu. Jadi kamu ajari juga anakmu wudu yang benar. Begitu maksudnya. Iya, belajar wudu gimana, benar gimana sholat. Idh yaqulu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa qala ta'ala wa berfirman, ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la yasuna Allah ma amarakum yas'aluna ma yumarun. Kata beliau jalan berikutnya, idzan kalau begitu, 'ala al-walidil muslim, wajib atas bapak yang muslim, wal walidat muslimah atau ibu yang muslim, an yu'allimu awladahum ma yahtajunahu min murjiin wa min al-adab. Wajib atas para bapak dan para ibu untuk mengajari anak-anak mereka apa yang mereka butuhkan min umurid din wa min al-adab. Ingat bapak-bapak kalian, bukan hanya perkara-perkara tentang kait agama, tentang masalah ibadah juga beliau juga diajar lah adab. Semoga ini masih Allah Taala di dalam kitabnya hukukun da'at ila fitrah. Disebutkan di situ di antara hak-hak yang harus dipenuhi adalah hak anak. Saya sebutkan semoga ini masih menyebutkan dalam kitab tersebut tiga hak anak atas kita. Adalah rahimahullah ta'ala yang terpenting, wahi ahammuha, yang paling penting, hak anak yang paling penting atas para bapak, para ibu untuk menunaikannya adalah hak at-tarbiyah, hak mentarbiyah mereka. Tarbiyah apa kata beliau rahimahullah ta'ala itu tadi? Mentarbiyah anak-anak sehingga mereka memiliki agama yang bagus dan memiliki akhlak yang mulia. Ini hak yang terpenting, tarbiyah. Nah, yang kedua kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di antara hak anak atas kita juga adalah iya hak nafkah, hak memberikan nafkah kepada mereka. Dan yang ketiga boleh sebutkan dalam kitab tersebut, di antara hak anak yang wajib atas para orang tua menunaikannya adalah hak untuk berbuat adil di dalam pemberian kepada anaknya. Jangan sampai menganakmaskan sebagian anaknya atau menganakkirikan sebagian anaknya. Iya, ketika seorang bapak menganakmaskan yang satu, setiap dapat rezeki yang ini dikasih 10 juta, yang ini bukan dikasih misalnya. Ini akan menyebabkan banyak masalah. Iya, selain dia berbuat zalim, ada kezaliman, yang kedua akan banyak masalah. Anak ini, bagi anak ini yang dikasih apa namanya terus kan dianggap baik, itu bisa menimbulkan dia untuk ternyata di antara anak bapak yang 10 ini cuma saya yang baik, buktinya bapak tuh dapat bonus saya doang dikasih cuma karena kebaikan saya. Yang ini yang katanya kata menurut si bapak ini jelek, ini akan semakin jauh dari bapak ini, bisa jadi benci kepada bapak ini. Dan bapak ini akan jadikan anak saya jangan jadikan. Mudah berikutnya kita beli rahmat Allah, akan terjadi permusuhan antara dua anak ini. Kamu memang sebabnya siapa? Si bapak tidak ada. Sehingga kata beliau, yang terpenting juga adalah di dalam hak anak-anak kita adalah kita harus adil di dalam pemberian kepada anak. Terkait dengan hibah dengan nanti, bukan dengan anak ya. Terkait dengan masalah pemberian. Pada bila rahmat Allah, kemudian yang kedua di antara kesimpulan beliau rahimahullahu taala, ala qalbi ummi wajib qalbi ummi an yuqaddima tahsila ma yajibu alaihi ala ma yastahab. Wajib qalbi ummi untuk mendahulukan belajar yang wajib-wajib dari yang mustahab. Ya, belajar tauhid, belajar perkara-perkara yang terkait dengan ibadah sehari-hari, masalah sholat, masalah-masalah yang terkait dengan masalah ibadah dijahit, masalah pedagang, masalah dagang dan seterusnya yang dibutuhkan oleh dia sehari-hari ini. Allah Alam, bersolat dan tidak bersore. Cukup insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.